ونستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الدين رحمكم الله وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa di dalam majlis yang mulia insyaallah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini membawa keberkahan bagi kita semua dan juga menambah ilmu kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan tabi' tabi'in. Dan semoga tercurah juga untuk kita semuanya yang hadir pada majlis yang mulia ini. Ikhwah fiddin rahimakumullah, kita pada malam hari ini akan melanjutkan kajian kita tentang Daulah Abbasiyah, yang pada pertemuan yang lalu terakhir kita sudah membahas tentang kekhilafahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam rentang waktu 20 tahun ketika beliau memimpin kaum muslimin, kemudian selanjutnya beliau akan digantikan oleh putranya yang sudah beliau angkat menjadi putra mahkota sebelum beliau meninggal dunia, yaitu Yazid bin Muawiyah. Fokus kita pada malam hari ini insyaallah kepada hal-hal yang mungkin tidak mengenakkan dalam sejarah Islam, akan tapi kita harus mengetahuinya agar supaya menjadi ibrah bagi kita semua. Ibrah yang dimaksud di sini bahwa dalam kepemimpinan Islam itu tentunya ada yang soleh, ada yang apa? Kebalikan dari soleh, ada yang toleh. Kebalikan dari yang khair, ada yang fasid. Ada yang rusak, ada yang baik. Ada yang biasa-biasa, ada yang luar biasa. Ada yang berprestasi, ada yang malah sebaliknya menjatuhkan citra kaum muslimin itu sendiri. Nah, di antaranya salah satu penguasa Daulah Umayyah yang ditulis dalam sejarah, di mana sejarah yang mencakup di dalamnya itu adalah sejarah kelam, lebih banyak buruknya dibanding baiknya. Ada baiknya, cuman buruknya lebih banyak. Meskipun pemerintahan atau kekhilafahan yang dipegang oleh Yazid bin Muawiyah ini hanya 3 tahun, dari tahun 63 Hijriah, tapi di dalamnya banyak sekali peristiwa yang tidak mungkin dilupakan oleh sejarah Islam, oleh kita kaum muslimin. Karena dari situlah, seperti yang saya sampaikan kemarin, sampai hari ini luka, tangisan, bahkan ratapan itu masih terasa. Dan yang paling menyakitkan adalah peristiwa yang pertama, terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu an. Dan yang kedua, peristiwa yang disebut dengan peristiwa Harrah. Harrah ini adalah sebuah tempat yang ada di negeri Madinah, sebuah tempat yang ada di pinggiran kota, di mana kalau orang masuk ke kota Madinah, salah satu pintu masuknya adalah dari Al-Harrah. Sebelumnya kita mengenal sedikit dulu tentang profil dari Yazid bin Muawiyah. Dulu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika akan menunjuk putranya ini menjadi putra mahkota, beliau sempat berdoa seperti ini: Ya Allah, jika seandainya saya mengangkat putra saya ini, Yazid bin Muawiyah, karena dia anak saya, atau karena saya sayang kepadanya sehingga saya memberinya jabatan khalifah, maka cepatlah ambil nyawanya. Tapi jika seandainya saya memilihnya itu karena kebaikan untuk semuanya, untuk kaum muslimin, maka tolonglah bantu dia. Dan ternyata setelah ayahnya ini meninggal dunia, Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, doanya yang terucap setelah doa yang tadi diucapkan itu adalah, jika seandainya anak saya ini nanti di dalam memerintah kaum muslimin dipenuhi dengan keadilan, dipenuhi dengan ketentraman, membuat kaum muslimin itu merasa nyaman, tentram, hidup di bawah kepemimpinannya, maka tolong bantulah anak saya. Tapi jika sebaliknya, maka segala ambillah nyawanya. Nah, ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dalam waktu memimpin 3 tahun, karena banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan oleh putranya tersebut. Di antaranya yang masyhur di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan para ahli sejarah, bahwa Yazid bin Muawiyah ini seperti yang kemarin saya sebutkan, sering meninggalkan sholat, sering minum-minuman khamar, kemudian sering main perempuan, bahkan dari saking berlebihannya perbuatannya ini, Imam As-Suyuti menuliskan dalam Tarikhul Khulafa, beliau menyebutkan bahwa Yazid ini sempat menikahi adik kandungnya atau saudara kandungnya sendiri, padahal dalam Islam tidak boleh, haram. Waliyadzubillah. Nah, ini salah satu gambaran kegagalan dinasti Umayyah di generasi kedua. Jadi yang pertama baik Muawiyah, yang kedua adalah Yazid bin Muawiyah. Ketika Yazid ini memimpin, kaum muslimin terpecah kembali. Dulu 20 tahun di bawah kepemimpinan ayahnya disebut dengan Amul Jamaah, hari persatuan. Semua umat Islam dari Irak sampai Yaman, dari Bahrain sampai Afrika Utara, semuanya tunduk kepada satu khalifah, yaitu Muawiyah. Akan tapi ketika Yazid memimpin, ketika itu yang mengakuinya menjadi khalifah hanya negeri Syam dan Mesir saja. Negeri Syam dan negeri Mesir. Sedangkan negeri yang lain seperti Mekah, Madinah, Hijaz secara umum, bahkan Irak dan Yaman tidak mau mengakui dan tidak mau tunduk kepada Yazid bin Muawiyah. Ketika dia diangkat menjadi khalifah, maka dia mengutus utusannya untuk pergi ke negeri-negeri kaum muslimin untuk mengambil sumpah mereka, untuk mengambil baiatnya, agar supaya mereka semua tunduk dan patuh kepada satu pemimpin, yaitu Yazid bin Muawiyah. Akan tapi itu tidak sukses. Kenapa demikian? Ya karena kaum muslimin tahu bagaimana akhlaknya. Kabar itu tersiar sampai ke ujung negeri, bagaimana akhlak Yazid bin Muawiyah. Siapa rela dipimpin oleh orang yang seperti itu? Akhirnya Yazid mengambil satu kesimpulan, bahwa negeri yang pertama kali harus mengakui kepemerintahannya setelah pusat kekuasaan, yaitu di Damaskus dan di Syam dan di Mesir, pertama kali negeri yang harus saya tundukkan adalah Madinah dan Mekah, karena itu merupakan jantungnya kaum muslimin. Islam lahir di situ dan tumbuh pesat di situ. Dan peninggalan Rasulullah, warisan Rasulullah berupa para ulama, para sahabat, semua mayoritas tinggal di negeri Madinah dan di negeri Mekah. Maka diutuslah utusan untuk pergi ke Madinah, mengambil baiatnya para sahabat di sana. Akan tapi hampir mayoritas sahabat tidak mau berbaiat, tidak mau bersumpah setia kepada Yazid. Di antaranya adalah Sayyidina Husain bin Ali, kemudian Sayyidina Abdullah bin Zubair. Sayyidina Husain bin Ali dan Sayyidina Abdullah bin Zubair, karena tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah dari Mekah, beliau dari Madinah, beliau kemudian pindah ke Mekah. Jadi posisinya agak menjauh sedikit dari pusat kekuasaan. Nah, dua orang sahabat ini, yang pertama adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya merupakan orang yang sangat berpengaruh. Di samping beliau adalah Ahlul Bait, juga seorang sahabat, juga seorang yang alim dan banyak pengaruhnya. Jika beliau mengakui kepemimpinan Yazid, maka bisa dipastikan Madinah mengikuti langkahnya. Begitu juga Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah putra dari Zubair bin Awam, sahabat besar yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Awam putra dari Sofiyah, bibinya Rasulullah. Jadi termasuk dari keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dua sahabat besar ini tidak mau membaiat Yazid, termasuk sahabat-sahabat yang lain seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian Jabir bin Abdullah dan seterusnya. Akhirnya Husain bin Ali radhiyallahu an ke Mekah bersama dengan Abdullah bin Zubair. Sebelum Yazid diangkat menjadi khalifah dan ketika masih ayahnya memimpin, Sayyidina Husain ini pernah dikirimi surat oleh orang-orang Syam, orang-orang Irak untuk datang pindah ke negeri Irak di mana ayahnya berkuasa di situ, Ali bin Abi Thalib. Jadi kita tahu ketika beliau menjadi khalifah, pusat pemerintahan dipindah dari Madinah ke Kufah, dan Kufah itu ada di Irak. Ketika orang-orang Irak tahu bahwa Sayyidina Husain tidak mau membaiat Yazid, maka orang-orang Irak pada waktu itu mengirimkan surat bahwa kami siap menerima Anda untuk menjadi pemimpin kami. Di situ ada tanda tangan, ada nama yang dituliskan belasan ribu orang yang meminta Sayyidina Husain untuk hijrah, untuk pindah dari Mekah atau dari Madinah ke negeri Irak, dan mereka akan mengangkat Sayyidina Husain menjadi khalifah tandingan di samping Yazid bin Muawiyah. Sebenarnya permintaan ini semenjak ayahnya masih ada zaman Muawiyah, tapi Sayyidina Husain tidak mau menjawab permintaan mereka. Akan tapi ketika Yazid memimpin dan mayoritas kaum muslimin tidak suka terhadap kepemimpinannya, Sayyidina Husain berpikir ulang. Ternyata ada surat datang lagi meminta yang kedua kalinya agar supaya beliau mau pindah dari Mekah ke Irak, karena disitulah basis pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib dulu, dan Husain adalah putra dari Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Husain akan berangkat dari Mekah menuju ke Irak, beliau ditemui oleh sahabat-sahabat senior, didatangi oleh Abdullah bin Abbas. Kata beliau, "Jangan Husain, jangan pergi ke Irak. Jangan kau hiraukan permintaan mereka itu, karena saya punya feeling, saya punya rasa, saya punya firasat kamu nanti akan dibunuh seperti Utsman dibunuh." Jadi orang-orang Irak itu dari dulu memang mentalnya mental, ya, ada sebagian yang mentalnya mental apa namanya, bermuka dua gitu. Mentalnya mental pengkhianat banyak, mental penjilat juga banyak, yang baik juga banyak. Cuman adu kuat saja. Semenjak Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pun, beliau sangat disibukkan oleh tingkah laku orang-orang Irak yang boleh dikatakan sikap mereka itu liar, susah dikendalikan. Ketika omongannya sekarang A, besok bisa jadi B. Besok ketika dipegang perkataannya yang B, berganti menjadi C. Itu mentalnya orang Irak. Enggak tahu kalau sekarang. Sekarang Irak itu ibaratnya negara yang gagal, susah itu dipegang ya. Siapa yang memimpin Irak sekarang? Allah alam tidak tahu. Presidennya saja kalah sama masyarakatnya. Masyarakatnya juga kalah sama milisi-milisi yang lain dan seterusnya. Ini mungkin evaluasi buat kita semua bahwa orang baik dan orang jahat itu di mana-mana ada. Tidak hanya di Indonesia. Di tanah yang dekat dengan Islam saja, dekat dengan Madinah dan dekat dengan Mekah, banyak juga orang-orang yang tidak baik. Nah, firasat Abdullah bin Abbas ini sama seperti sahabat-sahabat yang lain, di antaranya Abdullah bin Umar. Ibnu Umar mengatakan, wahai Husain, engkau ini adalah keluarga Rasulullah, engkau adalah bagian dari Rasulullah, dalam darahmu mengalir darah Rasulullah, dan engkau diincar oleh banyak orang, terutama oleh Yazid bin Muawiyah, karena sangat berharga nilai satu orang Husain bin Ali bin Abi Thalib ini. Janganlah engkau pergi ke Irak, karena mentalnya orang-orang Irak itu, ketika mereka di depan kamu mengatakan A, maka di belakang kamu mereka akan mengatakan yang lain. Begitu juga dengan Jabir bin Abdullah, kemudian dengan Abu Waqid Al-Laitsi, semua menyarankan Husain supaya jangan keluar dari Mekah, tetap saja tinggal di Mekah, jangan tergiur dengan undangan orang-orang Irak itu. Kecuali satu yang mendukung Sayyidina Husain pergi dari Mekah menuju ke Irak. Beliau adalah Abdullah bin Zubair. Kalau Abdullah bin Zubair menyarankan, silahkan pergi, tidak masalah. Silakan tinggalkan Mekah, tinggalkan Madinah, tinggalkan Hijaz. Anda silakan menjawab permintaan orang-orang Irak untuk tinggal bersama mereka dan menjadi pemimpin mereka. Tapi sahabat yang lain tidak suka dengan pernyataan Abdullah bin Zubair ini. Menyayangkan kenapa beliau harus membuat statement seperti itu. Harusnya, kata sahabat-sahabat yang lain, menahan supaya Husain tidak keluar. Dan ternyata qadarullah, ini sudah takdir Allah memang. Akhirnya Sayyidina Husain mengumpulkan seluruh keluarganya, seluruh keponakannya, seluruh saudara-saudaranya, baik itu putranya sendiri maupun putra dari kakaknya Hasan bin Ali, dikumpulkan semua dan diajak berangkat ke negeri Irak. Kurang lebih ada sekitar 70 sampai 80 orang bersama beberapa pengawalnya. Nah, berita keluarnya Sayyidina Husain dari Mekah menuju ke negeri Irak ini terdengar oleh Yazid bin Muawiyah yang ada di negeri Syam, yang ada di Damaskus. Mendengar Husain keluar dari sarangnya, ini kesempatan besar. Keluar dari pusat kekuatannya, yaitu negeri Mekah dan Madinah, ini merupakan sebuah kesempatan besar. Akhirnya mengirimkan surat kepada gubernurnya Yazid ini, gubernur yang ada di Irak, namanya Ubaidillah bin Ziyad. Dan gubernurnya ini 11-12 dengan Yazid. Faham maksudnya 11-12? Sangat mirip, dekat, hobinya sama, kesukaannya sama, akhlaknya juga mirip, tidak jauh beda. Dan bahkan menjanjikan kalau kamu berhasil memerangi Husain bin Ali, maka nanti akan saya tawarkan hadiah yang sangat menarik. Akhirnya Ubaidillah bin Ziyad mengirimkan pasukan sejumlah 4.000 orang untuk menghadang kedatangan dari Sayyidina Husain. Jangan sampai beliau ini membaur dengan orang-orang di Irak sehingga pengaruhnya itu dirasakan oleh orang-orang Irak. Kalau Sayyidina Husain bisa sampai ke Irak, kemudian orang-orang terpengaruh, bisa selesai kekuasaan dari Yazid bin Muawiyah khususnya di Irak. Akhirnya dicegat di pinggiran kota yang disebut dengan Padang Karbala. tidak bisa dikatakan ini sebuah pertempuran, ini sebuah pembantaian. Karena tidak sebanding 4.000 lawan sekitar 80 orang, dan 80 orang itu bukan semua pasukan. Ada yang wanita, ada anak-anak kecil, ada pengawal dari Sayyidina Husain. Sangat tidak sebanding. Jadi kalau mau dikatakan pertempuran, itu bukanlah sebuah pertempuran. Ubaidillah bin Ziyad mengutus 4.000 orang untuk menghadang rombongan dari Sayyidina Husain, dan 4.000 orang itu diketuai oleh salah seorang putra sahabat, yaitu Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Disitulah terjadi sebuah peristiwa yang sangat memilukan, yaitu terjadi pembunuhan Sayyidina Husain di Padang Karbala pada tanggal 10 Muharram. Maka kalau kita menemui tanggal 10 Muharram, itu merupakan peristiwa yang menyedihkan buat kita semua. Tapi di sisi yang lain, 10 Muharram juga tanggal yang menyelamatkan sebagian kaum muslimin dan para nabi-nabi Allah yang lain. Tapi pada tanggal itu juga cucu Rasulullah SAW dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan Imam Asyuti di sini mengatakan, la'anallahu man qatala Husain. Semoga laknat Allah kepada orang yang membunuh Sayyidina Husain, kepada pemimpin pasukan yang memimpin pembunuhan tersebut, dan kepada penguasa yang berkuasa ketika itu. Itu doanya, doanya beliau. Karena dituliskan dalam salah satu kitab Tarikhul Islam, ketika Sayyidina Husain itu dibunuh ketika itu, tiba-tiba matahari seperti terjadi gerhana. Meskipun pada hakikatnya kata Rasulullah, gerhana matahari itu tidak ada hubungannya dengan hidup matinya seseorang. Itu hanya tanda dari salah satu tanda kebesaran Allah. Tetapi di situ juga terdengar kabar bahwa di negeri Syam, di daerah sekitar Palestina sekarang, itu kalau kita membalikkan batu, maka di belakang batu itu terlihat ada darah yang menetes. Mungkin juga karena kesedihan meninggal wafatnya Sayyidina Husain. Bahkan salah seorang muslimah yang bernama Salma, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bermimpi bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya beliau melihat Rasulullah rambutnya acak-acakan, jenggotnya penuh dengan debu, tangannya lusuh dan kotor. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ada apa dengan Anda ini? Kemudian Rasulullah menjawab, aku tadi melihat pembunuhan putraku, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi peristiwa ini kemudian oleh saudara-saudara kita yang Syiah yang Rafidhah, yang berlebih-lebihan dalam menyikapi peristiwa ini, siapapun pasti tidak akan terima. Muslim baik yang level takwanya tinggi-tinggi sampai yang tingkat paling rendah, tidak mungkin terima Sayyidina Husain dibunuh oleh orang-orang yang terlaknat tersebut. Akan tetapi tentunya biarlah Allah yang menghakimi mereka. Membunuh orang yang dikasihi oleh Rasulullah SAW, bahkan keturunan beliau, tidak sepantasnya kita melanjutkan dendam ini sampai hari ini. Sampai-sampai tidak ada ruang sama sekali untuk kita memperbaiki hubungan ini. Jadi mereka ketika tanggal 10 Muharram ini, kalau kita lihat di beberapa negeri, terutama di Irak, di Iran, kemudian di Lebanon, sebagian di Syria, itu kalau tanggal 10 Muharram mereka merayakan, bukan merayakan, menangisi terbunuhnya atau wafatnya Sayyidina Husain itu dengan cara menyiksa diri mereka sendiri. Ada yang pakai pisau, ada yang pakai parang, ada yang pakai pedang, dipukulkan ke punggungnya, kadang ke dadanya, kadang ke lengannya, dan seterusnya. Mereka katanya ingin merasakan sedihnya Sayyidina Husain ketika beliau dibantai oleh pasukannya Ubaidillah bin Ziyad. Bukan ini yang sebenarnya diinginkan oleh Sayyidina Husain, bukan seperti itu mengenang pembunuhan beliau. Tentunya kita mendoakan kebaikan dan juga mendoakan supaya orang-orang yang membunuh Sayyidina Husain adalah mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang mereka bunuh bukanlah orang yang sembarangan. Salah seorang penyair dalam sebuah kitab menyebutkan di mana penyair tersebut mengatakan sebuah syair yang syair itu memuji Sayyidina Husain. Dia mengatakan masahar rasulu jabinahu falahu bariqun fil khududi abawahu min alya quraish wajadduhu khairul jududi. Dia menangisi ketika Sayyidina Husain dibunuh sambil bersyair, dulu Rasulullah itu pernah dan sering mengusap keningnya, mengusap kening cucunya Sayyidina Husain. Falahu bariqun fil khududi, maka dari bekas usapan Rasul tersebut muncullah cahaya dari apa ini, dari pipinya. Abawahu min alya Quraisy, dua ayahnya adalah orang yang terbaik dari bangsa Quraisy. Siapa mereka? Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Wajadduhu khairul jududi, dan kakek mereka adalah kakek yang paling baik, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang membunuh Sayyidina Husain, karena pasukan begitu banyak ketika menyerang beliau, ada 4000 orang. Akan tetapi ketika itu pasukan dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga sebagian kaum muslimin, bahkan orang-orang Irak, mengatakan yang membunuh Sayyidina Husain adalah Umar bin Sa'ad, karena dia yang menjadi pemimpinnya. Kan tapi Umar mengatakan, bukan saya yang membunuh. Nah, siapa sebenarnya yang membunuh? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, akan tapi yang paling kuat yang menjadi tertuduh adalah yang bernama Syamar bin Dzil Jawshan. Jadi Syamar bin Dzil Jawshan ini ketika mengepung Sayyidina Husain terjatuh dari kudanya, kemudian diinjak dadanya dan ya, dipenggal kepalanya. Na'udzubillah min dzalik. Allah ya'afina wa iyyakum. Jadi kalau itu, saya tidak bisa membayangkan sejahat-jahatnya orang, serusak-rusaknya akhlak seseorang, pastinya tidak mungkin akan tega membunuh cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang yang sudah dibutakan matanya, dibutakan hatinya dengan iming-iming harta dan kedudukan. Dan ketika Sayyidina Husain dibunuh, kepalanya dibawa ke hadapan Yazid bin Muawiyah yang ada di negeri Syam, di Damaskus. Awalnya dia gembira karena musuh utamanya Husain bin Ali meninggal dunia. Tinggal satu musuh utamanya, yaitu Abdullah bin Zubair yang masih ada di Mekah. Akan tapi ketika dia melihat reaksi kaum muslimin ketika itu, yang semuanya mengecam terhadap Yazid bin Muawiyah, terutama kepada Ubaidillah bin Ziyad, gubernurnya yang mengutus pasukan untuk membunuh Husain itu, dia melihat reaksi kaum muslimin yang begitu besar. Di seluruh negeri menghujat dan mencaci Yazid bin Muawiyah. Semua menyalahkan. Tidak ada yang mendukung dan gembira dengan terbunuhnya Sayyidina Husain. Baru setelah itu dia merasa menyesal. Apa yang dia lakukan itu sebuah kesalahan yang sangat besar. Karena hanya demi kekuasaan dia rela membunuh seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kesalahan yang sangat sulit diobati dalam sejarah Islam. Dan ini tentu kita yakini bahwa ini adalah salah satu takdir Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita. Tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi peristiwa ini, tapi juga jangan sampai kita mengulang ini terjadi dalam sejarah kehidupan kita dalam muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Karena nilai ulama apalagi ahlul bait itu sangat tinggi bagi kaum muslimin. Jadi tidak mungkin ada seorang muslim yang ridho, rela dan memuji atas peristiwa yang sangat mengerikan tersebut. Ini dalam peristiwa ini memang banyak sekali cerita yang kalau digali itu kadang-kadang ceritanya ada yang berlebih-lebihan. Ada yang tidak mau terlalu detail menceritakan ini karena takut kita mengungkit luka lama sehingga membuat kebencian itu semakin kekal. Ada juga yang sikapnya di tengah-tengah, disampaikan tapi tidak terlalu berlebih-lebihan. Nah, disinilah banyak hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang palsu yang menceritakan peristiwa ini terjadi, terutama peristiwa yang ada di Padang Karbala ketika itu. Wallahu a'lam bisawab. Tapi yang paling lihai menceritakan ini adalah orang-orang Syiah yang sangat bisa mendramatisir peristiwa ini sampai semua yang ada di situ menangis semua, tidak ada yang tidak menangis. Tentunya kalau kita membaca sejarah tidak usah terlalu detail pun kita sangat sangat terluka hati kita sampai hari ini. Kenapa itu mesti terjadi? Meskipun itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan doa orang tuanya, doa Muawiyah, Yazid ini tidak lama memimpin kaum muslimin, hanya 3 tahun. Dan 3 tahun itu semuanya sejarahnya adalah sejarah yang berlumuran darah, penuh dengan dosa-dosa dan luka yang ditimbulkan di tengah-tengah kaum muslimin. Waliyadzubillah. Sudah. Saya kira itu dulu, nanti kita lanjutkan kepada bahasan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak saya lanjutkan ya. Ada sebuah peristiwa menarik yang dituliskan oleh para ulama dalam menceritakan bagaimana terbunuhnya Sayyidina Hussein. Di antaranya tadi yang saya sebutkan adalah hadis dari Imam Tirmidzi dari Salma, beliau menceritakan bagaimana dalam mimpinya itu beliau melihat Rasulullah SAW rambutnya, jenggotnya penuh dengan debu, kotor kelihatannya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada apa ini? Rambut dan jenggot Anda banyak debu yang menempel di dalamnya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Syahidtu qadal Husaini anifan." Saya baru menyaksikan pembunuhan Husain barusan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan dalam kitab Ad-Dalail dari Abu Naim dari Ummu Salamah qalat, beliau berkata, "Sami'tul jinnata baki 'ala Husain wa tanuhu 'alaihi." Saya mendengar jin menangis dan juga meratapi atas pembunuhan dari Husain bin Ali. Jangankan manusia, jin saja menangis, apalagi kita manusia. Kemudian dari kitab yang lain, dari kitab Al-Amaliyah dari Abi Janab Al-Kalbi qala ataitu Karbala faqultu li rajul min asyrafil Arab. Setelah pembunuhan itu terjadi, kemudian ada salah seorang yang datang ke Karbala, di mana tempat itu menjadi tempat pembunuhan Sayyidina Husain. Kemudian beliau bertanya kepada orang-orang yang tinggal di sana, "Balagani annakum tasma'una nuhal jin." Saya mendengar kabar kalau kalian ketika peristiwa itu terjadi, suara jin itu terdengar menjerit dan menangis ketika Husain terbunuh. "Apakah kalian mendengar itu?" Kemudian orang-orang yang ada di sana mengatakan, kalau seandainya kalian tinggal di sini pada waktu itu, kalian akan mendengarkan suara tersebut. Jadi sebenarnya siapa yang bersalah? Kalau kita ingin mau menyalahkan siapa yang bersalah terhadap peristiwa yang memilukan ini, tentunya yang paling bersalah adalah orang yang membunuhnya. Akan tapi yang punya andil besar juga adalah masyarakat yang mengundang Sayyidina Husain ke Irak. Logikanya, ketika mereka mengundang seorang dan akan menjamin keselamatan dan akan diangkat menjadi pemimpin mereka, siapa yang harusnya melindungi? Ya, orang-orang yang mengundangnya. Bahkan surat yang dikirim dari orang-orang Irak ke Mekah ditujukan kepada Sayyidina Husain untuk datang ke Irak pada waktu itu, bisa dikatakan ada puluhan ribu orang yang menyatakan bahwa kami siap membaiat Sayyidina Husain kalau datang ke Irak. Tapi ketika Sayyidina Husain datang kepada mereka, menjawab panggilan mereka, tidak seorang pun yang keluar membela Sayyidina Husain ketika dikepung oleh pasukannya Ubaidillah bin Ziyad. Ini fenomena apa sebenarnya? Apalah artinya 4.000 orang dibanding dengan 20.000 orang lebih yang memanggil Sayyidina Husain datang ke negeri Irak? Sangat kecil 4.000 itu. Tapi satu pun tidak ada yang keluar. Tidak ada dari mereka yang menolong Sayyidina Husain. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh sahabat-sahabat ketika mereka menganjurkan Husain tidak keluar dari Mekah, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abu Waqid Al-Laitsi, itu ternyata terjadi betul. Bahwa orang-orang Irak itu terkenal dengan orang-orang yang bermental pengkhianat. Perkataannya di depan berbeda dengan apa kenyataan yang terjadi di belakang. Jadi yang punya andil besar sebenarnya juga orang-orang yang mengundang Sayyidina Husain. Ternyata mereka tidak menepati janjinya. Di sisi yang lain ada penguasa yang berlawanan haluan politiknya dengan Sayyidina Husain tentunya. Karena menganggap bahwa ini potensi makar bagi penguasa yang berkuasa saat itu, yaitu Yazid bin Muawiyah. Mungkin seperti yang terjadi sekarang, cuman tidak sefenomenal ketika ini. Kalau ini pendukungnya jelas, yang mengundang puluhan ribu orang yang ingin mendukung dan mengangkatnya menjadi pemimpin. Tapi kalau yang ditangkap kemarin mungkin pendukungnya nggak ada ini. Tayyib, nggak usah ke balik kanan, belok kanan di sini aja. Jadi ini oleh sebagian para ulama dikatakan bahwa yang punya andil besar sebenarnya adalah orang-orang Irak yang dikatakan oleh mereka khudlan. Khudlan itu artinya adalah para pengkhianat, para pecundang yang tidak fair, yang tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan mereka. Jangan-jangan mereka sengaja mengundang Sayyidina Husain supaya dia dibunuh, bisa jadi seperti itu menurut analisa sebagian para ulama. Karena mereka membiarkan Sayyidina Husain dicegat di Padang Karbala dan tidak ada seorang pun yang datang untuk menolongnya. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, awwalu man yubaddilu sunnati rajulun min bani Umayyah yuqalu lahu Yazid. Orang yang pertama kali mengganti sunnahku dari Bani Umayyah, orang itu adalah Yazid. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yazalu amru ummati qa'iman bil qisti hatta yakuna awwala man yaslimuhu rajulun min Bani Umayyah. Umatku ini akan terus lurus dalam keadilan sampai satu saat ada seorang pemimpin yang datang dari Bani Umayyah yang akan menghancurkan keadilan tersebut, yang orang itu disebut dengan Yazid. Ini wallahu alam, riwayatnya sahih apa hasan atau dhaif saya belum lebih detail menggalinya. Akan tapi dari madmun atau dari makna dari hadis ini memang mengecam dari perbuatan orang-orang yang berbuat nista kepada kaum muslimin, terutama kepada orang-orang pilihan di antara kita, yaitu Ahlul Bait. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua yang juga sangat memilukan adalah ketika Sayyidina Husain sudah selesai, sudah bisa dikendalikan oleh penguasa ketika itu, maka tinggal satu lagi yang belum dikendalikan oleh Yazid bin Muawiyah, yaitu Abdullah bin Zubair. Madinah ketika itu tidak mau berbaiat kepada Yazid karena mengikuti Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair tinggal di Mekah dan warga Madinah juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair, tidak mau mengakui kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Sehingga fenomena ini membuat Yazid bin Muawiyah masih merasa bahwa kekuasaannya belum sempurna, karena justru pusat Islam yang paling menentukan saja tidak mengakui kepemimpinannya, yaitu Mekah dan Madinah. Maka diutuslah pasukan yang akan memaksa kaum muslimin yang ada di Mekah dan di Madinah untuk tunduk dan patuh serta berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Inilah yang pada akhirnya disebut dengan peristiwa Al-Harrah, Waq'atul Harrah biasanya. Di Waq'atul Harrah ini adalah peristiwa dari pasukan yang diutus Yazid bin Muawiyah untuk memerangi orang-orang yang ada di Madinah dan juga Abdullah bin Zubair yang ada di Mekah karena tidak mau tunduk dan patuh serta berbaiat kepada Yazid. Tapi peristiwa ini akhirnya dicederai dengan perbuatan-perbuatan yang melebihi batas-batas kewajaran dan akhlak-akhlak Islam. Karena disediakan dalam sejarah banyak sekali sahabat yang terbunuh ketika itu. Sahabat-sahabat Rasulullah yang tinggal di Madinah lebih dari 300 orang dibunuh semuanya. Dan bahkan yang paling memilukan, lebih dari 1000 gadis yang ada di Madinah direnggut kehormatannya. Ini sudah sangat keluar dari akhlak Islam. Sudah buta matanya, sudah terkunci hatinya. Padahal di situ masih ada Masjid Rasulullah dan di sampingnya ada makam Rasulullah SAW. Dan ketika itu masih ada salah satu istri Rasulullah yang masih hidup, yaitu Ummu Salamah. Sudah tidak punya pengaruh lagi di mata mereka, yang buta dengan kekuasaan, yang buta dengan harta, jabatan, tahta dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Man akhafa ahlal Madinah akhafahullah." Barang siapa yang menakut-nakuti penduduk Madinah, maka dia akan ditakut-takuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Menakut-nakuti saja itu akan dibalas dengan yang serupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membunuh, apalagi menghancurkan kehormatan seorang wanita penduduk Madinah. Nauzubillah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Man akhafa ahlal Madinah akhafahullah wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang menakut-nakuti penduduk Madinah, maka dia akan Allah, malaikat, manusia semuanya juga ikut melaknat. Rawahu Muslim. Maka sangat wajar ketika Imam As-Suyuti menuliskan dalam kitabnya, "La'natullah ala qatil al-Husain wa la'natullah ala man akhafa ahlal Madinah." Ini peristiwa yang sangat menyedihkan yang terjadi di zaman Yazid bin Muawiyah. Dengan dua peristiwa besar ini saja sudah sangat menyayat hati kita, dan kita tidak bisa membayangkan kira-kira seperti apa kondisi Madinah ketika itu. Ketika sahabat-sahabat dibunuh, yang tidak dibunuh, yang menyerah, ditakut-takuti, bahkan di kitab yang lain dijelaskan diberikan tanda penghinaan ada yang ditandai dicoret lehernya, ada yang ditandai dadanya dengan tinta yang melecehkan. Dan ini sangat menyedihkan. Setelah Madinah dikuasai dengan cara yang sangat tidak manusiawi, bahkan di luar batas ajaran Islam, terhadap saudara sendiri saja seperti itu, kemudian pasukan ini melanjutkan perjalanan ke negeri Mekah untuk mengakhiri misi utamanya, yaitu membunuh Abdullah bin Zubair. Akan tapi ketika peperangan ini berlanjut di Mekah, sebelum peperangan ini berakhir, ada kabar di negeri dari Syam, dari pusat pemerintahan, bahwa Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Sebelum pasukan ini mengalahkan Abdullah bin Zubair, terdengar kabar bahwa Yazid sudah mati. Alhamdulillah. Sehingga mereka pulang, sebagian pulang. Tapi nanti setelah digantikan oleh khalifah yang lain di zaman Abdul Malik bin Marwan, nanti akan kembali lagi pasukan yang akan menghancurkan Abdullah bin Zubair dan juga pasukannya. Dan ketika itu terjadi juga kerusakan yang ada di Mekah, kerusakan dari Ka'bah al-Musharrafah. InsyaAllah kita lanjutkan yang akan datang. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di sejarah kita kaum muslimin. Cukup di zaman Yazid saja. Jangan sampai kita ini dengan kekuasaan semua menjadi buta. Dan dalam sejarah ini kita diberikan dua profil manusia yang sangat jauh berbeda. Yang pertama adalah Hasan bin Ali, yang beliau itu mau turun dari kekuasaannya karena untuk menjaga darah kaum muslimin. Tapi yang satu sebaliknya, demi mempertahankan kekuasaannya, dia rela menistakan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin tidak pandang bulu, mau ahlul bait, mau sahabat, mau perempuan, mau anak-anak. Kalau dia menghalangi, maka akan disingkirkan. Waliyadzubillah. Ini adalah dua ibrah besar yang bisa kita lihat. Tentunya yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan, dan berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan yang nista tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.